Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله خلف الله عزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab tauhid. Alhamdulillah telah kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya bab yang ke-35 yang menjelaskan tentang larangan untuk mencela masa. Bab man saddad dahra faqad ada Allah. Barang siapa yang mencela masa atau waktu, maka dia telah menyakiti Allah Azza wa Jalla. Dan ini min su'il adab. Adab yang buruk. Meskipun ya, seperti yang telah kita sebutkan, ya, berbeda-beda ya, tingkat kesalahan, demikian pula hukumnya, bergantung dengan niat dan konteksnya. Ya, apabila seorang itu mencela masa, ya, kalimatnya nampaknya berupa celaan. Ya, kemudian lebih dari itu, dia meyakini bahwa masa itulah yang menggerakkan semuanya. Mengatur kejadian-kejadian alam semesta. Ya, dan yang menetapkan peristiwa-peristiwa di jagat raya. Maka ini kafir. Ya, pelakunya dan perbuatannya kufur. Syirkul akbar. Kemudian ada pula yang mencela masa tanpa ada keyakinan sama sekali bahwa masa itulah yang melakukan semuanya di alam semesta ini. Ya. Namun dia menyebutkan hal itu karena meyakini bahwa masa inilah ya sebagai media atau tempat terjadinya perkara-perkara yang dibenci menurut dia. Maka ini haram hukumnya. Ya. Apa dosanya masa ya? Karena sungguhnya masa itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang menciptakan perjalanan waktu itu. Ya, silih berganti kita lalui. Ya, siang dan malamnya, terbit dan terbenamnya mataharinya, pergantian detik, pergantian menit, pergantian jam, pergantian hari, pekan, bulan, tahun, ya, abad. Ya, dan seterusnya, ini semuanya istilah-istilah di kalangan kita. Ya, namun semuanya berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada pula ya yang menyebutkan ya konteks ya sebagai pengkhabaran saja ya. Tentang cuaca ya, tentang musim atau kondisi yang sedang ia alami. Wah, ini panas sekali hari ini. Wah, dingin sekali ya cuacanya hari ini. Ya, bukan karena mencela, enggak puas dengan kejahatan Allah. Protes, enggak suka dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Bukan sebatas khabar saja. Ya, seperti ini boleh. Ya. Kemudian insyaAllah ta'ala kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullah, babun at-tasammi biqadil qudat wa nahwih. Bab ya at-tasammi ya, menamai ya seseorang dengan qadil qudat atau yang semisalnya. Qadil qudat ya bolehlah kita maknakan kurang lebih hakimnya para hakim. Ya. Mirip dengan ini adalah Malikul Amlak, raja diraja. Wa sultanu saya salatin, ya, penguasanya para penguasa, ya, pimpinannya para pimpinan, ya, dan seterusnya dari ungkapan-ungkapan yang menunjukkan, ya, penghormatan dan pemuliaan yang berlebihan, ya, meskipun sebatas nama saja, ya. Ya, mungkin karena dia dianggap sebagai seorang hakim yang bijak, ya, tepat, ya, menjadi rujukan hakim-hakim yang lain, ya, hakim senior lah, ya, sudah jam terbangnya tinggi. Nah, sehingga hakim-hakim juniornya ini, ya, merujuk ke sana. Setiap ada permasalahan, ya, ada problem, nggak bisa memutuskan, ya, konsultasinya, minta fatwanya kepada qadil qudat, hakimnya para hakim. Ya. Atau ketika hakim-hakim yang ada ini ada masalah, dihadapkan kepada qadil qudat misalkan. Walhasil, ini termasuk pembahasan dalam kitab tauhid, ya. Menamai, ya, seseorang dengan qadil qudat, ya, hakimnya para hakim. Malikul amlak, raja diraja. Sultan Salatin, ya, penguasanya para penguasa atau yang semisalnya. Ya, maka yang seperti ini, ya, berarti dia telah menjadikan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang sesungguhnya tidak pantas, tidak berhak untuk disematkan kepada selain Allah. Nah, yang itu hanyalah hak Allah semata. Namun ternyata penamaan-penamaan tadi itu disematkan, ya, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini min su'il adab. Ya, adab yang buruk. Ya, dan ini bisa mengurangi tauhid, ya. Mengurangi tauhid seorang hamba. Ya. Nah, dan mungkin ada yang bertanya, ya, lalu bagaimana, ya, dengan, ya, praktek dan amalannya sebagian, ya, tempat yang menisbahkan istilah ini, ya, untuk kalangan tertentu saja atau untuk kota tertentu. Ya. Nah, misalkan, ya, kalau dalam ungkapan bahasa Arab, qadil qudat fil fiqh, ya, hakimnya para hakim dalam masalah fikih. Qadil qudat, ya, mamlakatil arabiyyatis su'udiyah, ya, hakimnya para hakim untuk wilayah kerajaan Saudi Arabia. Atau qadil qudat Misr wal Syam, hakimnya para hakim untuk negeri Mesir atau Syam. Apa hukumnya yang seperti ini? Artinya terbatas, ya. Kalau tadi yang kita jelaskan di bab, judul bab, itu secara umum, ya, mutlak. Ya, hukum menamai, ya, seseorang, ya, dengan qadil qudat secara mutlak. Ya, hakimnya para hakim, raja diraja secara mutlak. Ya, maka ini bisa mengurangi tauhid. Ya, menjadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jal, menyematkan sebuah istilah atau nama yang itu berupa sanjungan namun tidak pantas untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hak Allah semata. Tapi sekarang, ya, sekarang permasalahannya ketika istilah tadi itu dibatasi, tidak secara mutlak. Ya, tadi hakim yang para hakim dalam masalah fikih, hakim yang para hakim, ya, untuk wilayah Saudi Arabia, ya, hakimnya para hakim untuk negeri Mesir dan seterusnya. Apa hukumnya? Ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, anna hadza jaiz. Yang seperti ini boleh. Ya, kenapa? Karena muqayyad, terbatas, tidak mutlak. Ya, adapun yang dilarang itu adalah menetapkan bahwa adanya selain Allah bisa menetapkan hukuman atau keputusan secara mutlak. Ini yang nggak boleh. Si fulan hakim, hakimnya para hakim. Seluruh dunia misalkan. Nggak boleh kayak gitu. Nah, adapun terbatas, akan seperti ini diperbolehkan. Nah, dan mirip dengan ini, ungkapan sebahagian para ulama, ketika menyematkan kepada sebahagian tokoh dengan alimul ulama fil fiqh, alimnya para ulama. Nah, dalam masalah fikih, sering ya kita dengarnya. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita alim ulama. Alim ulama. Nah, ini gimana ini? Ungkapan seperti ini, boleh enggak? Alim ulama, ya. Alimul ulama, ya. Ini alimnya para ulama. Kalau di sini disebutkan fil fiqh. Dalam masalah fikih. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengangkat masalah ini karena memang ada kaitannya dengan bab. Alimul ulama fil fiqh. Apa hukumnya? Kata beliau bahwa fikih itu masih umum ya. Fikih itu masih umum. Mencakup seluruh permasalahan agama. Jadi bukan fikih itu fikih ibadah saja, tapi sikap atau sifatnya global ya. Umum mencakup masalah akidah, masalah ibadah, muamalah, akhlak dan seterusnya. Itu juga fikih, fikih dalam agama. Oleh karena itu Nabi sebutkan di dalam hadis yang sahih ma'ruf, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an dalam Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah fakihkan dia tentang agama ini. Allah jadikan dia faham dan ngerti tentang agama ini. Berarti fikih di sini sifatnya pemahaman umum. Artinya kalau dikatakan alimul ulama fil fiqh, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan orang tersebut itu merupakan rujukan umat untuk setiap permasalahan agama. Untuk setiap permasalahan agama. Marja, referensi. Ada masalah, datangnya ke situ. Setiap ada masalah, apa saja masalahnya? Datangnya kepada si fulan ini, alimul ulama fil fiqh. Maka kata Ibn Sina rahimahullah, fahada fi nafsi minhu syai. Ada keganjilan pada diri saya tentang istilah ini. Wal aula atanazzuhu anhu. Sehingga yang afdal meninggalkan istilah-istilah tersebut. Karena seakan-akan ada di antara kaum muslimin yang bisa menguasai seluruh permasalahan agama dengan istilah tadi konsekuensinya atau kandungannya. Padahal yang seperti ini berat. Yang seperti ini berat. Hampir-hampir tidak ada di dunia ini yang menguasai seluruh cabang ilmu agama. Masalah apa saja, pembahasan apa saja, paham, menguasai. Itu hampir-hampir enggak ada. Namun para ulama mereka saling melengkapi. Meskipun secara umum mereka tahu masalah itu, namun secara mendetail dan fokus maka mereka terkadang memiliki fan-fan kekhususan-kekhususan sendiri. Bukan berarti mengabaikan cabang ilmu yang lain, enggak, bukan itu maksudnya, tapi terkadang sebagian ulama karena waktu tentunya waktu ketika belajar itu waktunya lebih banyak untuk mutala'ah menelaah, meneliti, ya membahas untuk masalah ini misalnya. Adapun yang lainnya ya dibahas, ya cuma tidak terlalu mendalam. Ya sehingga terkadang ditutupi ya kekurangan ini oleh ulama yang lain. Alhamdulillah. Ya sehingga pelajaran-pelajaran para ulama ini saling melengkapi. Ya. Nah, demikian pula fawaidnya dan juga kitab-kitab yang mereka susun, mereka tulis juga saling melengkapi. Ya. Ini secara umum ya ketika dikatakan kepada si fulan alimul ulama fil fiqh. Ini hendaknya dihindari. Lalu bagaimana masalah berikutnya kata beliau? Apabila dikaitkan dengan kabilah ya, dengan wilayah ya, alimul ulama untuk wilayah fulan misalkan. Boleh enggak? Ya. Kata beliau pada asalnya boleh, silakan ya, akan tetapi ya dilihat. Ya, dilihat orangnya. Kalau sekiranya orangnya ini ketika dipuji ya, ketika disebut dengan istilah-istilah ini kemudian menjadikan dia bangga ya, besar kepalanya ya, penantang petenteng ya. Nah, tidak terkontrol dan itu nampak pada lisannya, sikapnya, ya maka jangan. Jangan dilakukan. Jangan disematkan ya penamaan ini kepada orang tersebut. Ya, kenapa? Karena bahaya. Berarti kita telah membantu saudara kita jatuh dalam kemaksiatan. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, demikian pula Muslim, dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala an, ya, kepada orang yang suka memuji ya secara berlebihan, kata Nabi, qata'ta 'unuq sahibik, kamu telah memenggal ya leher saudaramu. Ya, dengan sering memuji, dikit-dikit memuji, padahal nggak biasa-biasa aja, ya, nggak istimewa, biasa aja, tapi dipuji, ya ini, jadikan yang dipuji ini ya, ujubnya, namanya hati, baik, demikian pula yang menjadi pembahasan, ya, para ulama yang boleh sebutkan tentang penamaan istilah Syekhul Islam, ya. Penamaan Syekhul Islam. Kita sering mendengar ya istilah Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, Syekhul Islam, Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dan beberapa tokoh-tokoh yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Ya. Yang sebelum menyebutkan nama mereka, maka disebutkan istilah Syekhul Islam, Syekhul Islam. Ya, yang apabila kita cermati di sini, ya, mungkin istilah ini biasa kita dengar, ya. Namun sejauh mana, ya, pemahaman kita, ya, terhadap istilah ini, ya, ini saatnya kita bahas di sini, ya, bahwa istilah ini, ya, Syekhul Islam, ya, ada dua makna. Kalau maksudnya adalah, ya, bahwa si fulan itu yang diistilahkan dengan Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam ini kan gelar ya, lakob, ya, julukan. Ketika ya yang dimaksudkan dengan gelar Syekhul Islam kepada si fulan itu maksudnya adalah si fulan merupakan rujukan di dalam Islam secara mutlak. Si fulan ada rujukan di dalam Islam secara mutlak. Maka hadzalah yasih. Tidak boleh yang kayak gini. Ya. Kenapa? Ya karena ya, tokoh-tokoh ya, selain yang kita sebutkan namanya tadi, mohon maaf, tanpa merendahkan, tanpa menurunkan kredibilitas dan wibawa, kehormatan, kemuliaan mereka para ulama, bukan, ini sebatas ya kita membahas secara ilmiah ya, bahwa kalau maksudnya demikian, tentunya nama-nama sebelum mereka yang sejatinya ya, dari sisi keutamaan lebih besar ya, secara nas Al-Quran demikian pula hadis Nabi SAW tentunya lebih layak seperti siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ya. Beliau adalah manusia terbaik setelah para nabi. Bayangkan, manusia terbaik setelah para nabi ya. Jadi sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya orang belakangan dibandingkan dengan Abu Bakar itu gak ada apa-apanya. Ya. Nah, namun toh istilah tersebut ya tidaklah disematkan kepada beliau. Kalau misalkan diperbolehkan, yang meskipun ada riwayat yang menyebutkan di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menyebutkan dua namanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam asalnya Syekhani, ya, mudaf kepada Islam, kemudian nunnya dihilangkan menjadi Syekhul Islam. Ya, itu yang saya ingat. Walhasil, ya, apabila maksudnya dari Syekhul Islam adalah rujukan di dalam Islam secara mutlak, yang seperti ini tidak boleh. Adapun makna yang kedua, apabila yang dimaksudkan dari istilah itu adalah bahwa si fulan qad jaddada fil Islam, beliau-beliau tadi, ya, tokoh-tokoh tadi yang kita sebutkan sebagian namanya, karena yang ma'ruf dengan gelar Syekhul Islamnya bukan hanya mereka, tapi banyak, ya. Banyak. Nah, maka di sini, ya, apabila yang dimaksudkan dengan gelar Syekhul Islam adalah, ya, li'annahu jaddada fil Islam, mereka termasuk tokoh-tokoh yang telah, ya, berupaya memulihkan, ya, melakukan pembaharuan semangat kaum muslimin untuk kembali kepada Islamnya, kembali kepada agamanya. Wa hasala lahu atharun thayyib fi dibai anhu, fi difa'i anhu. Demikian pula, ya, memberikan pengaruh yang sangat baik yang di dalam membela Islam ini nampak dari karya-karya ilmiahnya, nampak dari pelajaran-pelajarannya, nampak hasilnya pada murid-muridnya, nampak pengaruhnya di tengah umat. Dan itu, ya, fadlullah yu'tihi man yasha, keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa di antara hambanya Allah kehendaki. Ibnu Taimiyah rahimahullah, karyanya yang luar biasa, ya, dirasakan manfaatnya baik oleh para ulama, demikian pula para talabatul ilm dari kalangan kaum muslimin. Murid Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam, dan beberapa murid beliau yang lainnya, ya, kemudian tiba masanya, ya, ini baru tahun ke-8, ya, 9 Hijriah, kemudian tiba masanya di abad ke-13 Hijriah, ya, kedatangan Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah, ya, juga, ya, telah memulihkan kaum muslimin, ya, semangat mereka untuk kembali kepada agamanya yang murni, kembali kepada tauhid. Bahkan sebelumnya, ya, sebelum Ibnu Taimiyah, ya, alhamdulillah, karya-karya mereka para ulama, ya, terabadikan di perpustakaan-perpustakaan, maktabah-maktabah, sekolah-sekolah kaum muslimin, bahkan maktabah-maktabah pribadi, ya, di rumah-rumah para ulama, para talabatul ilm, alhamdulillah, dipelajari, dibahas, disyarah, dijelaskan, diterapkan, diyakini, luar biasa, pengaruhnya sangat besar. Ya, sehingga apabila ini maksudnya, ya, bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang telah memulihkan, telah mengembalikan, ya, telah memperbaharui semangat kaum muslimin untuk kembali kepada agama yang benar dan memberikan pengaruh yang baik dan nyata dirasakan, maka landasnya seperti ini boleh. Ya, apabila disebutkan si fulan Syekhul Islam, si fulan Syekhul Islam. Baik. Ya, jadi ini, ya, istilah Syekhul Islam. Intinya gelar, ya. Terus boleh nggak ngasih nama si fulan Syekhul Islam? Nanti kalau anak saya lahir namanya Syekhul Islam aja lah. Ya, nanti insyaallah ada waktunya, ya, ada saatnya kita akan membahas nanti pada bab ini sekalian, ya, tentang nama-nama yang dianjurkan, ya, untuk kita berikan kepada putra-putri kita, ya, demikian pula nama-nama yang dimakruhkan atau yang diharamkan bahkan untuk diberikan kepada, ya, putra dan putri kita. Ini penting, ya, karena nama ini ibarat baju, ya. Baju kalau kependekan jelek, kalau kepanjangan juga jelek. Ya. Artinya kalau kita menyepelekan, ya katalah akibatnya. Itu sebagai simbol seseorang. Ya, simbol seseorang. Subhanallah, ada di sebuah tempat ya, yang ditunjukkan KTP-nya. Nah, ya kalaulah ini benar ya, ini tentunya tidak patut dicontoh. Ya, siapa namanya? Mati, masya Allah. Namanya siapa? Mati. Ya. Dan ada beberapa nama ya yang terasa ganjil ya, ya ketika kita membaca atau mendengarnya. Ya, sebagian ikut-ikutan latah ya, karena sekarang lagi pandemi. Ya, ketika lahirnya pada hari-hari ini masa wabah, ya maka diberilah nama ya, anaknya dengan corona. Ya, ya seperti ini ya tentunya ya tidak sepantasnya. Kita jangan taklid ya dengan ya kebiasaan-kebiasaan mereka. Insyaallah nanti ya kita akan bahas itu. Kemudian juga istilah yang lain yang juga menjadi pembahasan para ulama adalah istilah imam ya. Imam. Nah, si fulan imam ya. Apa hukumnya? Makanya seperti ini kata Ibn Rahimullah. Ini tentunya lebih ringan ya. Lebih ringan daripada pembahasan tentang Syekhul Islam. Ya, bagaimana tidak ya, Rasulullah sendiri ya, Nabi kita sendiri, beliau menamai ya imam masjid sebagai imam kan gitu. Nah, ya, dengan seperti ini ya diperbolehkan. Ini asal. Ya, meskipun ya kata Ibnu Taimin rahimahullah, saya baca di sini keterangan beliau, lakin yanbaghi ya an yunabbah annahu la yatasamah fi itlaq kalimat imam illa ala man kana qudwatan wa lahu asba'. Ya, akan tetapi hendaknya diperhatikan ya, tidak bermudah-mudahan untuk ya memberikan istilah imam kecuali kepada orang-orang ya, kepada tokoh-tokoh yang memang mereka itu qudwah, teladan, panutan ya, yang benar tentunya dan memiliki pengikut. Ya. Seperti siapa kal Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa ghairihim mimman lahu atharun fil Islam. Ya, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim atau selain mereka dari tokoh-tokoh Islam, para ulama yang betul-betul nyata pengaruhnya ya, andilnya, jatahnya terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Nah, jangan sembarangan. Ya. Jangan sembarangan. Ya. Sedikit penampilan kelihatannya memukau, ya. Langsung dikatakan imam. Ya. Ketika disebut namanya, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita imam fulan. Bukan namanya imam, ya fulan bukan, tapi gelar itu lah ini. Tidak sepantasnya dilihat orangnya li'anna wasfal insan bima la yastahiqu ya hadmun lil ummah, karena mensifati seseorang dengan sesuatu yang tidak pantas untuk diberikan kepada orang tersebut ya, ini pengrusakan. Nah, tentunya pengelabuan ya, bahkan mengecoh umat, penipuan terhadap mereka. Li'anna al-insan idha tasawwara anna hadha imam wa hadha imam hana al-imam al-haq fi 'aini. Karena manusia itu ya, kaum muslimin secara umum, apabila ya, tergambarkan pada mereka si fulan imam, si alan imam, yang ini imam juga, ya berarti ya, murah betul ya, istilah imam itu ya. Sehingga ketika kita serampangan ya, bermudah-mudahan ketika menyematkan istilah ini kepada siapa saja ya, tanpa seleksi yang ketat ya, dengan kriteria yang kita sebutkan tadi, ya. Nah, maka istilah imam ini akan menjadi rendah, ya, dan disepelekan. Bahkan kedudukan imam yang benar sesungguhnya, imam yang asli, ya, itu akan diremehkan. Ah, sama aja, sama juga imam, ya. Kayak, ya, pada fitnah Mustasyokah ini, ya, ketika masing-masing pihak, ya, yang memang mereka fiqulu bi imarat, ya, ada penyakit memang, ya, di dalam hatinya, ya, nampak dari lisannya, nampak dari pergaulannya, ya, nampak dari, ya, sikap-sikapnya, ya, sepak terjangnya di dalam dakwah. Ya. Maka ketika ma'ruf masyhur di kalangan ahlu sunnah bahwa termasuk yang dianjurkan di dalam, ya, bermanhaj akidah bersalafiyah adalah merujuk kepada ulama kibar, ya, kepada ulama kibar. Maka alladzina fi qulubihim marad, ya, mereka mencari-cari, ya, siapa kiranya tokoh yang bisa mereka jadikan sebagai ulama kibar versi mereka, ya, versi mereka, sehingga, ya, biar mereka juga tidak disalahkan, tidak dipojokkan, ya, tidak merasa disudutkan, ya, kamu gak ada pegangannya, ya. Nah, gak mau mereka, tapi mereka juga pengen diakui, kami juga bersama ulama kibar. Ya, maka mereka berusaha untuk mencari, ya, tokoh-tokoh, orang-orang yang bisa, ya, mengikuti kemauan mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti, ya, pemikiran mereka dan tendensi-tendensi mereka yang bisa disetir lah, tanda kutip. Nah, ketika ulama kibar yang aslinya itu, ya, mungkin tidak paham dengan mereka, tidak mau mengikuti, ya, pengaruh-pengaruh mereka, ya, karena memang tidak di atas hujjah dan dalil, ya, maka mereka berusaha mencari, ya, orang-orang, tokoh-tokoh yang sekiranya bisa diangkat menjadi ulama kibar, dan itu yang dia lulukan, biar umat juga paham, kami juga bersama ulama kibar. Nah, ternyata dapatlah, ya, si fulan sebagai ulama kibar kami. Kalian bersama ulama kibar, kami juga bersama ulama kibar. Nah, ini serampangan di dalam menyematkan istilah ulama kibar kepada sebagian tokoh, karena ada tendensi. Nah, ini padahal, ya, dalam masalah imam saja itu kan tadi sudah disebutkan, ya, nggak boleh sembrono, nggak boleh asal-asalan. Lihat, ya, meskipun dia punya karya, ya, punya jasa, tapi ternyata ada syubhatnya, ada penyimpangannya yang itu fatal misalkan, maka sebagian ulama menahan diri. Ya, kalau untuk si fulan ini, mungkin orang sudah meninggal, jasanya, obanya ada, karya-karya ilmiahnya ada, peninggalannya terhadap kaum muslimin ada, tapi ternyata kesalahannya fatal, masalah akidah. Ya, maka misalkan, ya, kesebagian ulama menahan diri, ya, menahan diri untuk menyebut, ya, alim fulan sebagai imam, ya, sebagai imam. Contoh misalkan, dan itu artinya pengalaman kita pribadi, ya, kalau kita membahas, ya, dan mendengarkan dulu para ulama, para masyayikh seperti Ibnu Hazm rahimahullah, ya, wa ghafarallah, beliau dikenal gigih dan kokoh di atas dalil, ya, di atas hujjah ketika membahas masalah fikih. Subhanallah, namanya manusia, ya, telah menjadi, ya, sunnatullah, ada kekurangan. Ternyata beliau jatuh dalam kesalahan, mengingkari, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau ini dari sisi akidah Jahmiyyah, ya, Jahmiyyah tulen. Maka kita mendapat prakteknya, ya, ketika kondisi ya, beliau seperti ini, pengajaran atau hampir-hampir saya sendiri belum pernah ya, mendengar ada sebagian alim ya, dari masyarakat Ahlus Sunnah menyatakan Imam Ibnu Hazm. Ya, ini contoh saja ya. Nah, dan kalau misalkan ada ya saya rujuk ya. Tapi sebatas yang saya tahu itu belum ada. Ya, wallahu a'lam. Nah, artinya menunjukkan kehati-hatian para ulama. Ya, belumlah membahas tentang masalah dalamnya, tapi masalah istilah saja itu dibahas. Menyematkan istilah imam kepada sebagian tokoh yang jelas-jelas punya jasanya, punya andilnya di dalam dakwah. Itu pun enggak bisa sembarangan. Ya. Apalagi digelari dengan imam mustaqolain misalkan. Ya, imamnya indah manusia. Siapa yang seperti ini? Istilah imam ada secara umum itu masih jadi perbincangan di kalangan para ulama. Ini malah imamnya jidat manusia, imam mustaqolain seperti pengikutnya yang Al-Hajuri. Ya, hulu di dalam menyematkan istilah imam kepada guru mereka, kepada syekh mereka, kepada tokoh mereka, maka akhirnya jatuh dalam sekian kesalahan yang fatal, ya fatal, enggak sepele, fatal. Ya, menyematkan istilah imam mustaqolain ya kepada ya orang seperti ini sudah ya hulu. Anggap kalau misalkan ya betul-betul ya, manhajnya lurus, akidahnya benar. Itu pun enggak pantas itu lah, apalagi nampak. Adanya bukti-bukti yang menunjukkan penyimpangan. Yahya al-Hajuri. Ya, lebih enggak pantas lagi itu lah. Allahumma musta'an. Alhasil, ya ini yang beliau sebutkan demikian pula termasuk pembahasan ini juga tentang istilah ayatullah ya, sering kan mendengar ya, mungkin pernah diantara kita mendengar ya, sebagian tokoh-tokoh Syiah menggelari tokoh-tokoh mereka dengan ayatullah Khomeini, hujjatullah, hujjatul Islam ya, atau mungkin dijadikan sebagai nama, siapa namanya ayatullah, siapa namanya hujjatullah, siapa namanya hujjatul Islam, kelihatannya bagus, mentereng kan gitu. Tapi yang seperti ini ternyata gelar-gelar yang baru di dalam Islam yang tidak sepantasnya untuk diberikan, disematkan kepada ya seseorang. Ya, sehingga Anda jadi tinggalkan. Wallahu ta'ala alamu gitu. Baik, sampai di sini insyaAllah. Apa yang bisa kita sebutkan? Ya, kita baru membahas tentang kaitan bab ya dengan kita butuhin insyaallah untuk dalil ya kita akan sebutkan dan pembahasan akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.